بسم الله الرحمن الرحيم. Wal amwal, ada yang kekurangan harta. Wal anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wal thamarat, hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Gelisah, enggak tenang. Tapi di antara semua itu, wabashir, ada orang yang gembira. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang beriman. Aneh, jadi ujian itu disebut kabar gembira. Gelisah, kabar gembira. Kekurangan harta, kabar gembira. Sakit, kabar gembira. Masya Allah. Siapa orang sabar itu? Mustahil bisa sabar kalau gak punya iman. Ini asalnya. Makanya ada orang-orang yang aneh pada masa itu dalam pandangan orang sekarang. Nih saya kasih contoh. Antum haus. Mau minum. Minuman ini hanya cukup bagi Anda. Tiba-tiba lewat teman Anda yang sama-sama haus. Pertanyaan saya, ini minuman Anda minum sendiri atau bagi dua? Jangan katakan Allahu a'lam. Pilihannya gampang ini. Jangan, pilihannya gampang. Antum minum sendiri atau bagi dua? Baik, bagi dua. Anda haus luar biasa. Lihat ya. Ada orang yang justru tidak bahagia ketika membagi dua. Apalagi diminum sendiri. Dia justru bahagia ketika diberikan pada orang lain yang haus. Walaupun dirinya haus. Bahkan abadi kisahnya dilukis di Quran. Surah ke-59 ayat 9-10 itu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ walau kana bihim khasasa. Bahkan mereka bisa memberikan dengan ikhlas kepada orang lain yang memerlukan, walaupun diri sendirinya pun memerlukannya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang seorang yang pura-pura makan hanya untuk memberikan kepada tamunya sementara dia merasa lapar di malam harinya dengan keluarganya? Pernahkah Anda dengar kisah tentang orang yang membagi minuman? Begitu akan diminum, dia lihat temannya, tolong berikan pada dia. Begitu akan diminum, berikan pada dia. Begitu akan diminum, berikan pada dia. Orang pertama dikejar ternyata meninggal. Orang kedua meninggal. Orang ketiga meninggal. Orang keempat meninggal. Dan mereka bahagia dan tidak ada yang minum satupun. Karena ingin memberikan kebahagiaan bagi yang lainnya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang seseorang yang kalau tidak sakit, dia malah menangis? Justru ketika sakit, dia bahagia. Sepekan dia tidak sakit, apapun itu. Tidak keseleo, tidak tergores, ya tidak macam-macam. Dia malah menangis. Kenapa? Karena dia melihat, aduh saya takut. Jangan-jangan saya tidak sakit, banyak dosa yang tidak Allah ampuni. Bukankah kalau saya sakit, dosa saya bisa diampuni? Bukankah ada istighfar dalam kalimat-kalimat saya ketika merasakan sakit itu? Bukankah ada doa yang saya kerjakan? Ya Allah saya takut kalau gak dikasih sakit, mungkin ada dosa saya yang tidak diampuni. Bagaimana cara bisa membaca seperti itu? Orang sekarang sehat, justru bahagia. Sakit, justru gak pengen. Bukan harus diinginkan untuk sakit. Tapi bagaimana cara membaca sakit dengan kebahagiaan? Seperti kita membaca sehat dengan kebahagiaan. Jadi ada hal-hal yang sulit terlukiskan dengan kalimat iman, teman-teman. Tidak harus dipikirkan dengan selalu akal. Tapi kadang-kadang kalimat iman itu yang memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Pernah gak Anda bayangkan ketika orang datang ke Madinah? Dadinya kaya, jatuh fakir, tiba-tiba disambut oleh orang paling kaya. Dan dia ingin memberi dan bahagia ketika memberi. Akhil Karim, samitu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar ditinggalkan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya fasilitasi. Ketika percikan surga ditanamkan dalam jiwa, maka seketika itulah kebahagiaan hadir melengkapi kehidupan kita, apapun yang Anda rasakan dalam kehidupan. Dibawa ke rumah tangga, tidak ada masalah. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi dengan Sayyidah Aisyah? Satu kali Sayyidah Aisyah membuat makanan. Setelah jadi, ternyata masya Allah baru sadar bahwa itu waktu sunnahnya Nabi. Beliau gelisah. Karena takut membuat Nabi tidak tenang menghidangkan makanan, takutnya Nabi enggak enak. Sedang puasa, kok malah dibikinkan makanan? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi datang membisiki ke dalam telinga yang begitu mulia. Kata Nabi, kalau bahasa kitanya, sayang, kita makan hari ini, aku gak puasa. Masya Allah. Kalau bukan karena kalimat iman, coba antum lihat. Antum puasa, istri antum masak. Apa yang keluar di lisan Anda ketika makanan sudah jadi? Istri Anda mungkin ingin memberikan yang terbaik. Sudah belajar menunya lama, gitu kan? Buka dari Google, lihat ini, itu ingin memberikan kejutan. Begitu kejutan sudah jadi, papa silahkan puasa. Masya Allah. Nggak enak banget rasanya. Coba lihat. Tapi sisi lain, ketika tidak ada makanan, Sayyidah Aisyah sudah gelisah. Saya takut mengecewakan Nabi. Ini bagian saya untuk menjamu Nabi, tapi tidak ada makanan. Tiba-tiba dibisiki di telinganya, sayang, hari ini aku puasa. Masya Allah, nanti kita makan saat maghrib tiba. Indah, teman-teman. Rasul pemilik puncak iman tertinggi. Begitu ada iman melekat dalam jiwa kita, semua dibaca dalam kebahagiaan dan kebaikan. Jadi Anda berumah tangga, bahagia. Saat memberi, bahagia. Saat kena musibah, bahagia. Itulah kemudian kalau falah sudah kita genggam dalam kehidupan dengan iman, maka semua akan dibaca dengan penuh ketenangan. Persoalannya, saya tanya pada antum semua. Antum punya iman gak? Halo? Baik, saya mau tanya. Apakah semua orang di sini beriman? Baik, yang beriman boleh angkat tangan? Yang tidak angkat tidak beriman. Nih, saya coba lihat dulu ya. Baik. Tayib teman-teman, semuanya beriman. Pertanyaannya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan kita belum mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan seperti orang dulu pernah bahagia, maka apa yang salah dalam iman kita? Itu maksudnya. Jelas? Kita memang bukan Nabi. Tapi maaf, banyak juga di masa lalu yang bukan Nabi. Ketika mereka belajar dari keimanan Nabi, mereka jadi bahagia. Sekarang kita sama-sama beriman. Yang diimani sama Allah. Yang diikuti sama Rasulullah. Qur'annya sama, tidak berkurang satu harakat huruf pun. Nabinya sama, bahkan tidak berubah nama sampai dengan kiamat. Persoalannya, kenapa orang dulu bisa, orang sekarang tidak? Apa salahnya? Nah, inilah yang menjadi penting soal kita sekarang. Bagaimana menurunkan nilai keimanan ini menjadi latihan untuk melahirkan kebahagiaan dalam titian aktivitas kita.